Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, akhwani, a'azzani wa azzaqumullah, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan kembali pelajaran yang terkait dengan adab-adab pada waktu menunaikan salat Idul Fitri. Kalau pada pembahasan yang lalu telah kita sebutkan beberapa adab, dan yang terakhir pembahasan kita kemarin yaitu mengenai na'am at-takbir fil aidain, yaitu bacaan mengucapkan takbir ketika Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan telah dijelaskan kemarin beberapa hal terkait dengan masalah ini. Sekarang insyaallah akan kita lanjutkan pelajaran kita tentang hukmu salatil aidain, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan salat Id atau salat hari raya. Tapi ya akhwan, sebelum kita jelaskan di sini ada beberapa hal. Naam, tentang hukumnya di sini para ulama ikhtilaf. Mereka berselisih pendapat tentang apa hukumnya salat Id tersebut. Baik. Dari penjelasan para ulama dalam hal ini, ada tiga pendapat yang masyhur di kalangan para ulama tentang masalah hukum salat Id tersebut. Di antaranya ada yang mengatakan annaha fardun kifayatun. Ada yang mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya adalah suatu kewajiban yang apabila sudah ditegakkan oleh sebagian kaum muslimin, maka yang lain tidak wajib. Ini adalah pendapat na'am dari mazhab Hanabilah. Iya. Bahkan juga sebagian dari sahabat-sahabatnya Imam Syafi'i atau para ulama Syafi'iyah. Dan pendapat yang mengatakan fardu kifayah ini juga termasuk pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Alamah Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala. Seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ada yang mengatakan sunnatun mu'akkadah, yaitu hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, bukan wajib. Dan yang terakhir, yang ketiga, mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah fardu ain, yakni suatu kewajiban yang dibebankan pada masing-masing individu muslim, apakah dia laki atau wanita, dewasa, anak kecil, dan seterusnya. Dan ini pendapat yang merupakan pendapatnya Abu Hanifah, kemudian satu pendapat dari Imam Ahmad, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, demikianlah Ibnu Qayyim rahimahullah, dan juga pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga yang lain-lainnya. Nah, pendapat yang terakhir ini pula, ikhwani azani wa syakullah, yang juga dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Demikian pula As-Sa'di rahimahullah, dan juga Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, demikian pula guru-guru kami, yaitu diantaranya Syekh Abu Abdillah, Naam Zaid bin Hasan atau Syekh Zaid, demikian pula guru kami lain itu, Syekh Muhammad bin Ali bin Hisham hafizahullah taala, mereka berpendapat tentang hukumnya di sini adalah yang sahih adalah fardu ain. Apa alasannya? Banyak sekali. Di antaranya ikhwani azani wa azakumullah, dijelaskan oleh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan rahimallahu taala sebagaimana dalam kitab beliau Al-Mau'idhah Hasanah. Beliau katakan, i'lam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lazima hadhihi shalah fil aidain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melazimi, artinya terus-menerus beliau melakukan salat ini, yaitu apa? Salat Idain, salat dua hari raya. Walam yatrukha fi aidin minal a'yad. Dan beliau tidak pernah meninggalkannya, ya, satupun dari hari raya-hari raya yang ada. Wa amaron nasa bil khuruji ilaiha. Bahkan beliau pun menyuruh manusia untuk keluar menghadiri salat Id tersebut. Hatta amara bi khuruji nisa al-awaid. Demikian pula al-awatik. Demikian pula beliau merintahkan para wanita-wanita yang dalam pingitan atau perempuan-perempuan gadis-gadis, wadawatul khudur, demikian pula wanita-wanita pingitan, wal khuyat, wanita-wanita yang haid, wa amaral khuyat ayat tazilna as-salah. Adapun untuk khusus wanita-wanita yang haid, mereka tidak sholat, hanya saja disuruh hadir di tengah lapang atau di tanah lapang. Kenapa? Wa yashhadna al-khaira, agar mereka bisa menyaksikan kebaikan, wa da'watal muslimin, dan dakwahnya kaum muslimin. Hatta amara man la jilbaba laha antul bisaha sahibatuha. Iya, bahkan beliau merintahkan wanita yang tidak punya jilbab supaya teman yang punya jilbab memberikan kepadanya atau meminjamkan kepadanya. Wa hadha kulluhu yadullu ala anna hadhihi sholata wajibatun wujuban muakkidan alal a'yan la alal kifayah. Maka kata beliau, ini semua menunjukkan bahwa sholat ini, sholat Id, hukumnya wajib, ya, dan wajib yang sangat ditekankan alal a'yan, yaitu pada masing-masing individu, la alal kifayah, bukan atas dasar apa? Kifayah saja. Wal amru bil khuruji yastalzimul amra is amru bis shalah liman la udra lahu. Maka perintah untuk keluar di sini mengharuskan perintah untuk mengerjakan sholat bagi orang yang tidak punya udzur. Ya, nah seperti itu. Maka demikian kata beliau, sehingga menunjukkan apa? Bahwa perkara ini hukumnya wajib. Begitu. Nah, li'anna al-khuruja wasilatun ilaiha. Ya, dikarenakan keluar menuju ke tanah lapang itu wasilah untuk mendapatkan melaksanakan perintah. Wa wujubul wasilah yastalzimu wujubul mutawassil ilaih. Dan adanya wasilah, mengharuskan adanya wasilah itu mengharuskan apa? Di wajibnya hal tersebut. War rijal aula bin nisa lidzalik, dan kaum laki-laki lebih utama daripada kaum wanita untuk keluar menghadiri sholat al-jamaah tersebut, yaitu sholat aid di lapangan. Begitu. Naam. Tsumma qala rahimahullah, setelah itu al-imam atau asy-syekh al-lamah Siddiq Hasan Khan beliau berkata, wa minal adillati ala wujubiha, di antara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya, yakni wajib ain sholat aid tersebut, annaha musaqqitatun lil jum'ah, dikarenakan sholat Id itu bisa menggugurkan kewajiban untuk menunaikan Jum'ah. Idza tafaqta fi yaumin wahid. Naam, apabila kedua hari raya itu bertemu dalam satu waktu di hari tersebut. Misalnya ketika sholat Id bersamaan dengan hari Jumat misalnya. Maka sholat Jumat bisa digugurkan. Artinya orang yang sudah menunaikan sholat sunnah, sholat Id, maka tidak diwajibkan baginya menghadiri Jum'ah kalau dia mau. Nah, itu tidak mengapa, tapi dia wajib atas sholat duhur. Adapun ini menunjukkan pada kita dalil yang menunjukkan atas wajib tersebut. Kenapa? Karena tidaklah mungkin suatu perkara yang sunnah bisa menggugurkan sesuatu yang wajib. Yakni id misalnya dianggap sunnah, bisa menggugurkan sholat Jumat yang wajib. Ini tidak mungkin. Maka yang wajib hanyalah bisa menggugurkan yang wajib. Berarti menunjukkan bahwa sholat id itu hukumnya wajib. Wa ma laisa biwajibin la yusqit la yusqita la yusqitu ma kana wajiban. Yang demikian itu karena apa? Sesuatu yang bukan wajib tidak mungkin menggugurkan apa yang diwajibkan. Seperti tadi. Waqad sabata annahu sallam lazimuha jama'atan. Mundu syuri'at ila an mata. Dan Nabi telah sabit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau terus-menerus mengerjakannya salat Id ini dengan cara berjamaah mundu syuri'at sejak disyariatkannya perkara tersebut ila an mata sampai beliau meninggal dunia. Wandamu ila hadhil mulazamati daimati amarahu linnasi bi ayyakhruju ila shalah. Nah, maka di sini beliau terus-menerus di dalam mengerjakannya ini, demikian pula beliau merintahkan manusia agar keluar mengerjakan sholat ini di lapangan, menunjukkan bahwa perkara ini hukumnya wajib dan wajibnya adalah wajib ain. Ini menurut pendapat yang paling sahih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini dari sisi hukum. Kemudian ya ikhwani a'azzani wa a'azzakumullah, perkara lain sekarang mengenai kapan waktu disyariatkannya sholat Id ini. Tentang waktunya, kita semua maklum adalah yakni setelah terbitnya matahari. Ya, setelah terbitnya matahari dan di waktu duha. Itulah waktu yang maklum yang merupakan waktu disyariatkannya sholat Id tersebut. Nah, sebagaimana kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuakhiru salata Idul Fitri wa yu'ajjilu al-Adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa dalam mengerjakan salat ini beliau mengakhirkan salat Id, ya Idul Fitri, dan beliau menyegerakan salat Idul Adha. Maksudnya apa? Waktunya sama, yaitu di waktu duha, hanya saja bedanya kalau salat Idul Fitri itu lebih disiangkan. Adapun sholat Idul Adha lebih disegerakan, artinya agak pagi hari dibanding dengan sholat Idul Fitri. Kata beliau, wa kana Ibnu Umar ma'a syiddati tibaihi li sunnah. Adalah Ibnu Umar bersama dengan kerasnya rasa apa sikap ittiba beliau kepada sunnah Rasulullah, la yakhruju, tidaklah beliau keluar ya menuju ke lapangan untuk sholat Idul Fitri, hatta tatlu asyamsu, sampai benar-benar matahari terbit, yaitu sudah mulai meninggi. Taib, seperti itu. Dari sini pula qala Siddiq Hasan Khan rahimahullah, waktuha atau waktuhuma ba'da irtifa'i syamsu qayda ramhi ila zawal. Nah, waktunya, waktu salat Id itu adalah setelah matahari sudah mulai meninggi, yakni setelah betul terbit dan meninggi. Ya, kira-kira satu tombak begitu. Ini waktunya mulai ila zawal sampai tergelincirnya matahari. Waqa'al ijma' ala ma afadatihil ahadis. Iya. Dan para ulama telah menjadi suatu kesepakatan ya dengan mengambil faedah dari hadis-hadis yang ada, riwayat-riwayat yang ada seperti itu. Yakni waktunya adalah sejak betul-betul terbitnya matahari atau sudah tingginya, ya kira-kira satu tombak begitu, sampai waktunya adalah sampai zawal atau tergelincirnya matahari di waktu zuhur. Ini disebutkan hadis-hadis yang ada. Wa in kanat la tuqla taqumu bimisliha al-hajah wa amma akhar waktuhuma fa zawal syams, begitu. Ya, meskipun tidak tegakkan ya seperti ini, maka sekali lagi itulah waktunya. Adapun akhir waktu dari sholat Idul Fitri atau Adha adalah dengan tergelincirnya matahari di waktu zuhur. Nah, demikian Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Mau'idhah Hasanah. Baik, demikian pula dan ini sesuai dengan apa dalil-dalil yang ada yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian sebelum menunaikan sunat Aid, yang harus diperhatikan pula adalah la adzana wa la iqamata lil aidain. Bahwasanya untuk sholat dua hari raya ini tidak ada yang namanya azan, juga tidak ada yang namanya iqamah. Jelas ini ya. Riwayat-riwayat tentang ini banyak sekali. Di antaranya riwayat dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, beliau mengatakan sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidain ghaira marrah wala marratain bi ghairi adzan wala iqamah. Katanya Jabir bin Samurah, saya pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat Aid, ya tidak hanya sekali atau dua kali saja. Ya, maksudnya sering beliau salat bersama Rasulullah di ghairi adzan wala iqamah, dan di sana dalam salat tersebut tidak ada adzan, juga tidak ada iqamah. Nah, ini banyak sekali riwayat seperti ini dalam riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lain jelaskan seperti itu. Wa ani bin Abbas wa Jabir radhiyallahu anhuma qala, juga dalam riwayat yang dari hadis Jabir, dari hadis Ibnu Abbas, na'am, dikatakan oleh mereka lam yakun ya yu'adzinu yaumal fitri wala yaumal adha. Naam, tidak ada azan pada hari Idul Fitri, demikian pula tidak ada azan pada hari Idul Adha. Nah, seperti itu. Dalil-dalil masalah ini juga banyak. Maka tidak boleh kita selisihi karena para sahabat tidak pernah melakukan di dalam adzan iqamah ya untuk salat Id. Karena adzan ataupun iqamah itu hanyalah untuk sholat-sholat yang fardu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dan dalil-dalil ini banyak sekali yang menjelaskan hal tersebut. Kemudian, ikhwan, sebelum kita masuk ke masalah sifat sholat, maka ada hal yang juga perlu diperhatikan, yaitu sebagaimana kata al-imam Al-Qayyim rahimullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam idan taha ilal musalla akhada fis salah min ghairi adhan wala iqamah wala qaul as-salatu jami'ah wa sunnatu annahu la yuf'alu syai'un min dalik. Perhatikan ini, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan adalah Nabi SAW apabila telah sampai di tanah lapang, yakni tempat sholat Id, akhada fis salah, langsung beliau mengerjakan sholat. Karena beliau adalah imam, ya, dan para jamaah sudah menunggu di lapangan. Maka begitu Nabi SAW tiba di musholla atau tanah lapang, maka langsung hal pertama yang beliau kerjakan adalah sholat. Min ghairi adhan wala iqamah, tanpa dilakukannya adhan, demikian pula tanpa iqamah. Wala qaul, dan juga beliau tidak pernah mengatakan sholatu jami'ah, ya. Sholat jamaah, tegakkan, ayo, begitu. Nah, wa sunnatu, dan yang menurut sunnah Rasulullah SAW, annahu la yuf'alu syai'un min dalik. Yakni, menurut sunnah yang benar, tidak dilakukan hal itu semuanya, sama sekali. Ya, tidak pula adhan, tidak pula iqamah, juga tidak pula mengucapkan as-salatu jamiah. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena ucapan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya ketika merintah di dalam salat Id ataupun salat-salat sunnah lain, kecuali nanti dijelaskan pada pembahasan tentang salat apa? Salat khusuf. Nah, ketika terjadi khusuf, maka di sana dijelaskan, yakni disunahkan bagi orang muadzin untuk menyerukan as-salatu jami'ah. Itu khusus untuk salat apa? Khusuf, gerhana. Riwayat tentang ini sahih. Adapun untuk sholat terawih atau sholat Aid atau sholat-sholat sunnah yang lain, maka yang demikian tidak diajarkan oleh Nabi kita SAW, tidak pernah diamalkan, sehingga kita pun tidak boleh mengamalkannya. Seperti itu, ya. Bahkan Al-Imam As-San'ani dalam kitab beliau Subulus Salam, beliau katakan, ya, setelah membawakan riwayat-riwayat tadi, wa huwa dalilun ala adami syara'iyatihima fi salatil 'aid fa innahuma bid'atun. Maka Dalil tersebut menunjukkan atas apa? Tidak disyariatkan adzan maupun iqamah dalam sholat Id. Termasuk juga tadi mengucapkan as-salatu jami'ah. Kenapa? Fa innahuma bid'atun, karena keduanya itu adzan dan iqamah untuk sholat Id adalah bid'ah. Demikian pula as-salatu jami'ah, itu juga termasuk perkara kebid'ahan. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik. Kemudian ya ikhwan, yang perlu juga untuk kita ketahui adalah tentang sifat salat Id. Bagaimana sifatu salatil Id? Nah, sifat atau tata cara salat Id yang hendaknya kita kita amalkan. Maka ya ikhwan, dari riwayat-riwayat yang ada, maka dapatlah kita simpulkan beberapa hal tentang sifat salat Id tersebut. Awalan yang pertama, hiya rak'atan. Bahwasannya salat Id itu terdiri atas dua rakaat. Ya, terdiri atas dua rakaat. Nah, dalil tentang ini banyak sekali. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad An-Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang sahih. Kata beliau, bahwa Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, salatus safari rak'atan, wa salatul adha rak'atan, wa salatul fitri rak'atan, tamamun ghairu qasrin, ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iya, kata beliau, salat safar dua rakaat, salat idul adha dua rakaat, dan salat idul fitri juga dua rakaat, sempurna tanpa dikosor. Artinya memang asalnya seperti itu, ya, bahwa salat musafir 6 dua rakaat ini kosor. Adapun salat idul adha dua rakaat, salat idul fitri juga dua rakaat, tidak boleh dikosor lagi, tidak boleh diringkas lagi. Bagaimana? Ya, dua kemudian ke satu begitu, jelas tidak ada contohnya. Dan ini menurut sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalil yang menjelaskan bahwa salatnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah dua rakaat, tentang ini banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkannya. Di antaranya dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yawmal id rak'atain lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma, akhrajahu sab'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada hari Id itu dua rakaat. Beliau tidak salat yang sebelumnya dan juga tidak pula salat sesudahnya. Ini menunjukkan pada kita benar bahwa salat Id itu hanyalah terdiri dua rakaat saja. Ini diriwayatkan oleh imam yang tujuh. Siapa imam tujuh? Adalah Imam Bukhari, Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam muqaddimah beliau dalam kitab Bulughul Maram. Nah, ya, jadi salat Id terdiri atas dua rakaat. Dan di sana tidak ada salat sunnah, baik sebelum atau sesudah salat Id. Nah, berdasarkan riwayat-riwayat ini pula, maka yang demikian tidak ada contohnya itu salat Id kemudian ada sunnahnya seperti tadi. Iya, wallahu a'lam. Jadi salatnya ada dua rakaat. Yang pertama. Tsanian, yang kedua, tabda'ur rak'atal ula kasairis salawat bi takbiratil ihram summa yukabbiru fiha sab'a takbiratin wa fi rak'ati tsaniyah khamsa takbiratin siwa takbiratil intiqal. Pembahasan kedua yang penting adalah bahwa salat itu memulai rakaat pertama adalah caranya sebagaimana salat-salat yang selainnya, yaitu dengan takbiratul ihram, menggunakan takbir ihram dulu, Allahu Akbar, takbir yang pertama. Lalu setelah itu, setelah mengucapkan takbiratul ihram, ditambah dengan takbir yang namanya zawaid, yakni tambahan takbir, tambahan tazawaid. Nah, pada rakaat pertama dibaca takbir tambahannya adalah 7 tali takbir. Adapun pada riwayat rakaat kedua dilakukan 5 kali takbir. Adapun 7 tadi itu adalah, nah ada yang mengatakan yaitu 7 kali takbir itu tidak termasuk takbiratul ihram. Demikian pula yang 5 kali takbir tidak termasuk takbir intiqal. Takbir yang berdiri sendiri, khususnya ketika dalam posisi berdiri. Pada rakaat pertama setelah baca apa? Setelah membaca na'am takbiratul ihram, Allahu akbar, maka dibacalah takbir zaidan, takbir tambahan, yaitu dengan 7 kali takbir ya pada rakaat pertama, takbir tambahannya tanpa takbiratul ihram, dan yang kedua 5 kali takbir tanpa takbir intiqal, perpindahan gerakan, ini enggak masuk. Begitu, inilah sifatnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallam kana yukabbiru fil witri, fil fitri wal adha, fil fil ula 7 takbirat, wa fis saniyah 5 khamsan, ya sira takbiratin fil ruku. Begitu. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha marah melihat ternyata anaknya apa Afan, astagfirullahaladzim, ya bahwasanya menurut riwayat yang saya tadi, ya takbir-takbirnya adalah 7 kali. Ya, rokaat pertama. Ataupun rokaat kedua takbirnya adalah 5 kali. Ya, anna Rasulullah SAW kana yukabbiru fil witri wal adha, fil ula sab'u takbirat, wa fil saniyah khamsan. Sab'a takbirat, wa fil saniyah khamsan siwa takbiratir ruku'. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bertakbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha di rakaat pertama 7 kali takbir dan pada rakaat kedua 5 kali takbir siwa takbiratail ruku, ya, tanpa takbir ruku, nah, takbir intiqal. Begitu, maka dari sini jelas bahwa itulah sifatnya. Dan riwayat-riwayat tentang 7 kali takbir, nah, riwayatnya sahih, ada yang dhaif. Namun, dari riwayat-riwayat yang sahih, dibangunlah pendapat ini. Bahwa pada sholat Aidain atau 2 hari raya, maka dilakukan takbir tambahan semacam ini. Adapun sebagai pendapat yang mengatakan ini bid'ah adalah tidak benar. Kalau sebagian kaum muslimin, ya, karena melihat hadis-hadisnya semuanya dianggap cacat atau lemah, maka mereka enggan mengamalkannya, bahkan sampai berani memvonis bahwa melakukan takbir zaidat tabil, takbir tambahan, ya, pada waktu salat Idul Fitri atau Idul Adha itu dianggap bid'ah. Ini sangat keterlaluan. Tidak benar. Riwayatnya memang ada yang banyak yang dhaif, namun riwayat sahih juga banyak sekali. Wallahu alam dalam masalah ini. Yang jelas, perkara ini adalah masyru', yakni disyariatkan berdasarkan riwayat yang sahih, ya. Baik, adapun yang dhaif sekedar pengikut saja tidak mengapa, atau sekedar menjadi penguat bagi yang telah sahih tadi. Wallahu alam bishawab, dan tidak menafikan adanya hal tersebut. Begitu. Kemudian yang ikhwan, yang ketiga, adab yang perhatikan dalam masalah pelaksanaan salat Id. Lam yasih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa'u yadayh ma'a takbiratil Aid. Nah, bahwasanya tidaklah sahih dari Nabi sallam, ya, bahwa beliau mengangkat kedua tangannya, ya, bersamaan dengan mengucapkan takbir ziyadah, takbir zaidah tadi, takbir tambahan yang 7 kali atau 5 kali tadi. Nah, adapun mengangkat tangan itu, menurut pendapat ini adalah bahwa dilakukan khusus di awal takbir, yaitu pada waktu takbir, takbiratul ihram. Nah, itu saja. Adapun yang selain ini, maka tidak dilakukan dengan takbir angkat tangan. Iya. Karena takbir angkat tangan hanya khusus sekali saja di awal mula pembukaan sholat, yaitu apa? Nah, takbiratul ihram. Adapun takbir tambahan, maka tidak dengan takbir intiqal. Tidak dengan apa? Melakukan dengan apa? Mengangkat tangan. Begitu. Lakin qala Ibnu Qayyim rahimahullah, tetapi di sana ada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kana Ibnu Umar tahrihi iltiba yarfa'u yadaihi ma'a kulli takbirah. Ibnu Umar bersama dengan semangatnya beliau untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, beliau mengangkat kedua tangannya pada tiap-tiap takbir. Ini perbuatan Ibnu Umar. Namun ala sahih, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk, petunjuknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di sana tidak ada satupun riwayat-riwayat yang sahih yang menjelaskan ya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat na'am kedua tangannya ketika melakukan takbir. Iya. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan mengangkat takbir dengan angkat tangan, mengangkat tangan ketika takbir, namun tidak ada satupun riwayat yang sahih dalam perkara ini. Karena itulah para ulama mereka mengatakan la yarfa yaday illa fi takbiratil ihram, bahwa tidak perlu mengangkat kedua tangan kecuali hanya pada waktu takbiratul ihram. Meskipun di sana ada pendapat yang lain, disunahkan mengangkat kedua tangan, bahkan kata mereka pada takbir zawaid, yaitu takbir-takbir tambahan tadi. Namun ala sahih, pendapat yang kuat adalah enam pendapat yang pertama tadi. Yang demikian termasuk apa? Iya, pendapat yang kuat. Kalau tidak ada riwayat-riwayat sahih yang menjelaskan hal tersebut, kecuali riwayat-riwayat yang dhaif banyak sekali, ya. Namun tidak kita bacakan di sini karena memang tidak perlu untuk diulas. Yang jelas bahwa yang sesuai dari pendapat ini adalah tidak perlu mengangkat kedua tangan pada takbir-takbir, yaitu zawaid. Nah, begitu. Ini menurut pendapat yang paling rajih, sebagian dirajihkan guru kami, yaitu Syekh Zaid dan juga Syekh Mu'tizam Hafidullah dalam kitab-kitab yang ditulis oleh mereka. Wallahu'alam. Rabian yang keempat, lam yasih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam zikru muayyanin baina takbiratil aid. Tidaklah sahih dari Nabi sallam bahwa apa? Adanya bahwa apa? Tidak sahih dari Nabi sallam adanya zikir-zikir khusus, zikir-zikir tertentu atau doa tertentu baina takbiratil aid, di antara takbir-takbir itu tadi. Misalnya setelah takbir takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian setelah itu mengucapkan 7 kali takbir. Nah, di antara takbir yang satu hingga takbir yang kedua atau seterusnya, maka tidak ada disunahkan dari Nabi SAW beliau mengucapkan doa tertentu. Ya, sebagaimana ada anggapan sebagian orang ketika takbir syahadah tadi, Allahu Akbar. Nah, tapi setelah takbir pertama, maka baca zikir ini, zikir tertentu tadi. Setelah itu meneruskan yang kedua, Allahu Akbar, zikir lagi. Allahu Akbar, zikir lagi. Maka yang demikian tidaklah sabit dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Namun demikian, ya, di sana ada pendapat lain, yaitu disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Naam, ya. Iya. Lakin sahabatan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala an salatil Id baina kulli takbiratain hamidalillahi azza wa jalla wassana'u alaihi wa wassana'u ala Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tentang sholat Id, katanya baina kulli takbiratain, di antara tiap-tiap dua takbir hamidalillah azza wa jalla, itu hendaknya memuji Allah Taala, wassalamu ala Allah, dan memberikan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini menurut mereka dan asar-asar dari mereka. Iya, sahih. Hai saja, Ibnu Qayyim rahimullah, beliau dalam kitabnya Zadul Ma'ad menjelaskan, makana sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina kulli takbiratain sabdatan yasiratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beliau diam, ya, di antara tiap-tiap takbir itu diam yang sejenak, diam sebentar saja, tidak lama. Nah, walam yukhfat anhu dzikrun muayyanun, dan tidak dihafal dari beliau zikir apapun tertentu, ya, baina takbirat, di antara dua takbir. Walakin dzikra ani bin Mas'udin annahu qala, disebutkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau mengatakan yahmidullah wa yusni alaihi wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Artinya apa? Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwasanya diceritakan dari beliau mengatakan, yaitu memuji Allah dan menyanjung kepadanya serta bersalawat kepada Nabi, itu doanya. Namun semua riwayat-riwayat ini, ya, baik, tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ya, kita tentunya tidak mengamalkannya, karena memang tidak ada, ya, yang sahih dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasannya beliau apa, membaca zikir khusus, bacaan doa tertentu di antara dua takbir tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya, ikhwan, yang juga perlu diingatkan di sini, ya, yang kelima atau khamisan, faida atimut takbir akhada fil qira'ah bi fatihatil kitab. Apabila naam kamu telah menyempurnakan takbir, bacaan takbir, maka hendaknya langsung membaca Al-Fatihah. Nah, dan sebelum dilanjutkan, kita ingatkan bahwa dalam masalah ini ada khilaf. Khilaf atau perselisihan pendapat di antara para ulama ketika membahas apa, ya, nah, di mana letaknya takbiratul ihram ketika salat Idul Fitri Al-Adha itu. Baik, di mana letaknya yang sahih? Nah, dalam perkara ini, nah, perlama berbeda pendapat, ya, dan di antara pendapat yang paling kuat tentang hal ini adalah, baik, tetap ada sebagian ulama mengatakan ada takbir, ya, apa selain bacaan doa istitah, ya, begitulah tempatnya di mana, itu pun juga khilaf. Sebagian mengatakan tadi masalah istitah tidak perlu dibaca istitah. Yang lain mengatakan tetap dibaca karena namanya sholat, ya, sholat menghadap Allah Taala, maka membaca istitah itu disunahkan, ya, hukumnya sunnah, maka tidak yang baca begitu. Tapi kalaupun tidak membaca istitah, sholatnya pun insya Allah tetap sah, ya, karena apa, hukumnya mustahab atau sunnah, bukan wajib, apalagi rukun dan seterusnya. Maka sifatnya sunnah saja. Mau baca boleh, tidak baca tidak mengapa. Iya, baik dengan sengaja atau karena lupa, tidak membaca istitah, maka yang demikian tetap sah sholatnya dan tidak batal. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita lanjutkan. Faida arti mutakbir akhada fil qira'ah bi fatihatil kitab. Apabila seseorang telah menyempurnakan pelajaran, maka menyempurnakan takbir, afan, bila seorang telah selesai menyempurnakan takbirnya, maka setelah itu membaca Al-Fatihah langsung. Nah, begitu, membaca Al-Fatihah langsung, lalu summa qara'a ba'daha, lalu beliau membaca setelah baca Al-Fatihah tersebut, yaitu surat Qaf Al-Qur'anil Majid dan seterusnya, ya, fi ikhda raka'atain, pada rakaat yang pertama. Wafil ukhra, dan pada rakaat kedua, maka beliau membaca iktarabatis sa'ah wan syaqqal qamar, yaitu surat Al-Qamar. Maka ini hadis tentang ini sahih, riwayat kalimah Muslim, An-Nasa'i, dan yang lain dengan riwayat-riwayat yang sahih. Artinya boleh seorang yang imami itu digantikan apa sekarang mengimami, hendaknya dia membaca surat Qaf dan juga surat Al-Qamar pada rakaat kedua. Atau yang lainnya, wa kana rubama qara'a fihi ma sabbis marbigal a'la wal ataka hadisul ghasyah, yaitu pada rakaat lain disebutkan, yaitu bisa saja tidak baca Qaf atau Al-Qamar tapi gantinya adalah sabbis marbigal a'la lebih pendek, dan juga hal ataka hadisul ghasyah atau surat al-ghasyah. Nah, dan ini juga berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dalam riwayat Imam Muslim, Tirmizi, Nasa'i dan seterusnya. Seperti itu. Maka karena riwayat-riwayat yang sahih, maka Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan pada kita, na'am sahha'anhu hadha wa hadha. Ia telah sahih dari beliau salam riwayat yang ini dan juga riwayat yang itu. Walam yasih anhu ghairu dzalik, tetapi telah sahih darinya yaitu perkara yang tidak apa yang selain itu. Begitu. Wallahu alam bissawab. Kemudian adab lain yang harus diperhatikan, hadisan yang keenam. Iya. Kemudian sisa salat yang berikutnya. Ya, kalau sudah membaca surat, baca ini ya, duduk dan seterusnya, maka yang demikian sama. Ya, sisa-sisa pada rakaat yang kedua sama dengan rakaat yang pertama. Berikutnya lagi, ada masalah bagaimana hukumnya kalau seandainya ada orang yang terlewat tidak apa ini sempat mengikuti sholat id berjamaah bersama imam, bagaimana hukumnya dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi hal tersebut. Misalnya boleh jadi ya antum atau kita ya ikhwan, nah mau sholat di masjid, kita lihat waktunya masih panjang, kita ingin istirahat sebentar atau kita ingin ke belakang sebentar, ternyata lama ya, sehingga dari sini kita terlambat. Bahkan terkadang bisa-bisa sudah terlambat 2 rakaat salat id. Lalu ketika terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Para ulama menjelaskan, man fatathu salatul id jama'atan yusalli rakaatain. Barang siapa yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan, saya ulangi lagi, man fatathu salatal id jama'atan yusalli rakaatain, ya, siapa yang kehilangan afan, sekarang siapa yang kehilangan salat id secara berjamaah, tidak sempat melaksanakannya, maka dia salat 2 rakaat. Nah, sebagai gantinya tetap ya. Nah, di sana ada pendapat-pendapat lain, ada yang mengatakan salat 4 rakaat ya, ada yang lain mengatakan demikian. Namun yang sahih dari 2 pendapat para ulama dalam masalah ini, maka orang yang terlambat atau kelewatan atau tidak sempat mengikuti salat id, ya dia terlambat datang ke lapangan dalam keadaan imam sudah selesai salam dari salatnya, maka kalau dia terlambat hendaknya dia tetap mengerjakan salat tersebut, yaitu di situ ya, yaitu melaksanakan dengan 2 rakaat, dan caranya sama dengan apa, yaitu imam, yaitu dengan takbir zaidah, takbir tambahan pada rakaat pertama 7 kali takbir dan rakaat kedua 5 kali takbir, sama seperti sholat yang dilakukan oleh imam dan kaum muslimin yang selesai dari sholatnya tadi. Maka begitu pula orang yang dia terlambat ya, sehingga tidak mendapatkan jamaah tadi. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, babu idza fatahul id yusalli rakaatain, bab apabila seseorang terlewat atau ketinggalan dari salat idnya, maka dia hendaknya salat 2 rakaat. Begitu ya, dalam sahih Bukhari disebutkan demikian. Waqala atau juga mengatakan idza fatahul id salli rakaatain, apabila ya, terlewati dari mendapatkan sholat id, maka hendaknya ya sholat dua rakaat. Begitu. Alasannya apa? Kok sholat dua rakaat? Jelaskan oleh al-imam Waliullah Ad-Dahlawi. Naam, kata beliau, hadza huwa madhhab Asy-Syafi'i, anna ar-rajula idza fatathu sholata ma'al imam shalla rak'atain hatta yudrika fadilata sholatil id. Ya, wa in fatathu fadilatal jama'ah ma'al imam, amma indal Hanafiyah fala qada'a li sholatil id indahum wa walau fatathu ma'al imam ya fatathu ra'san. Begitu. Maksudnya apa? Imam Syaimam apa? Waliullah Ad-Dahlawi, salah satu ulama dari India. Beliau mengatakan pendapat yang mengatakan bahwa kalau seorang ketinggalan salat Id, maka dia salat sendirian dua rakaat dengan cara yang sama dengan salat Id yang dikalukan oleh imam dan juga para jamaah yang ada. Ya. Demikian ini pendapat Imam Syafi'i. Kalau seseorang apabila terlewatkan dari salat bersama imam, maka dia salat dua rakaat, ya, sehingga dia bisa mendapatkan keutamaan salat Id. Artinya dia terlambat, tapi dengan salat dua rakaat yang dilakukannya dan persis sama dengan salatnya imam, maka dia tetap mendapatkan, ya, memperoleh keutamaan salat Id. Meskipun dia terlewatkan dari mendapati fadilah salat berjamaah. Begitu ya. Nah, ini menurut pendapat beliau dari kalangan Malikiyah dan juga yang lain dengan sanad yang sahih. Adapun Abu Hanifah, mereka punya pendapat yang leneh. Dia mengatakan tidak ada qadha li salatil id indahum. Tidak ada qadha bagi salat Id menurut mereka. Kita sudah lewat ya sudah. Walau fatathu mal imam fatathu ra'san. Kalau sudah terlewatkan mendapatkan salat dua rakaat bersama imam, maka ya sudah. Ya, artinya apa? Terlewatkan begitu saja. Wallahu a'lam. Namun ini apa? Bukan mendapat mayoritas sunnah. Dan ya, al-sunnah tetap mengatakan tetap mengganti dua rakaat sebagaimana perkataan imam, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang selain mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya ikhwan, masalah berikutnya adalah khutbah. Al-khutbah fi salatil Id atau fi salat. Al-khutbah ba'da salat. Baik. Tentang masalah khutbah, as-sunnah fi khutbatil Id an takuna ba'da salat, ya. Bahwa menurut sunnah tentang khutbah Id ini ya ikhwan, bahwa tempatnya adalah setelah menunaikan salat. Artinya khutbah dilaksanakan setelah ditunaikannya salat Id. Nah, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, beliau punya bab babul khutbati ba'dal Id. Bab khutbah itu dilakukan setelah menunaikan salat Id. Nah, di sana ada pendapat lain yang berbeda dengan ini. Ya, yang berbeda-beda dengan ini. Nah, maka yang jelas yang demikian apa? Tidak perlu, ya. Boleh. Walhasil Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya babul khutbah ba'dal Id. Khutbah itu setelah Id. Nah, adapun kalau ada pendapat yang aneh dilakukan ya setelah apa itu? Khutbah dulu baru kemudian salat digiaskan kepada salat Jumat seolah bagaimana pendapat sebagian orang, maka yang demikian tidak benar. Ya, khutbahnya duluan baru salat. Salatnya duluan baru khutbah. Adapun kalau Jumat, khutbah dulu baru salat. Begitu. Maka menurut sunnah ya, bahwa khutbah itu dilaksanakan setelah apa ini? Setelah salat. Jadi khutbah dilaksanakan setelah salat Id. Begitu. Dalam riwayat Ibn Abbas diceritakan dengan jelas Syahidul Aida ma'a Rasulullah sallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Kata Ibn Abbas, aku menyaksikan Id bersama Rasulullah. Demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman ya radhiyallahu anhu majma'in, mereka semua melaksanakan salat sebelum khutbah. Di khutbahnya nanti diakhirkan setelah salat. Nah, ini riwayat yang sahih yang disebutkan Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari hadis ya Ibnu Abbas. Dan dalam riwayat Ibnu Umar, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yusalluna al-Aidan qabla al-khutbah. Mereka semua salat Id ya sebelum khutbah. Baik, seperti itu. Nah, demikian pula Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Beliau menuliskan dalam kitabnya Syarah Tarajim Abab al-Bukhari. Beliau sebutkan di sana. Nah, secara mu'alaq ya dalam bab yang disebutkan Bukhari, yakni anna sunnatan Nabi sallam ma'mulil khulafa'ir rasyidin dalika. Iya. Bahwasanya yang dimaksud di sini adalah sunnahnya Nabi sallam itu adalah apa yang disuarakan dilakukan iya oleh para khulafa'ir rasyidin. Ya, bahwa sunnahnya Nabi sallam dan apa yang dilakukan oleh para khulafa'ir rasyidin tentang masalah ini ya, yaitu tadi setelah ditunaikannya sholat. Jadi khutbah dilakukan setelah ditunaikannya sholat. Wama waqa'a minat taghyir, adapun yang terjadi berupa perubahan yang diada-adakan, yakni taqdimil khutbah ala sholat qiyasan al jum'ah, ya, yakni perubahan waktu khutbah yang dilakukan taib sebelum sholat atau pertama kali khutbah baru sholat, ini dikiaskan dalam rangka menyerupai tempat masjid. Seperti itu. Siapa yang pertama kali membuat mengada-ada dalam perkara ini? Kata beliau, bahwa waqa'a minat taghyir, yakni taqdimil khutbah ala shalah qiyasan ala jum'ah, wa huwa bid'atun sadurat min Marwan. Kata Al-Syaikh Waliullah Dahlawi bahwa apa yang terjadi berupa perubahan waktu khutbah, jadi dilakukan sebelum sholat dengan mengkiaskan hal ini kepada sholat Jum'ah, maka ini kata beliau fawa bid'ah, ini adalah bid'ah sadurat min Marwan yang muncul